إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita melanjutkan dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة yaitu pada tafsir surah Nuh. Kemarin sudah sampai firman Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nuh kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Jika kalian minta ampun kepada Rabb kalian, niscaya Allah akan turunkan dari langit atas kalian hujan yang melimpah ruah, yang bermanfaat. Dan kemarin disampaikan tentang kisahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau ketika itu istisqa dan membaca ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara, diulang-ulang dalam istisqa beliau. Sehingga dari ayat kemarin kita fahami ya bahwasanya faedah daripada istighfar, meminta ampun kepada Allah, ya rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, maka Allah akan turunkan air hujan ya yang melimpah ruah. Makna sesuai dengan zahirnya air hujan adalah air hujan, atau makna ya air tersebut adalah dunia, yaitu Allah akan tuangkan dunia dengan melimpah ruahnya, sebagaimana Allah banyak permisalkan dunia ini seperti air hujan. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu layaknya air yang Allah turunkan dari langit. Sehingga bisa bermakna, jika kalian banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan yang melimpah ruah yang bermanfaat. Atau ya bisa bermakna lain, yaitu Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah ruah yang banyak. Maka banyak-banyak istighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengalaman pribadi, pribadi sekali, tapi diceritakan sebagai faedah. Yang namanya kita dulu, wajar yang namanya manusia kadang bingung dan sulit mencari jodoh. Ya. Sulit dan bingung mencari jodoh. Subhanallah. Suatu ketika ada satu teman lama tidak ketemu, teman satu ma'had, satu pondok, cerita, bertanya kabar, ya, bahwasannya belum menikah. Kemudian teman tadi mengatakan banyak-banyak istighfar dan membawakan ayat ini, Anda masih ingat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah, saya amalkan itu dan ya tidak lama kemudian Allah bukakan ya jalan yang mudah dari arah yang tidak terduga, tidak disangka, yang akhirnya saya pun jadi orang pemalang, ya begitu kisahnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan jika kalian banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan yumdidukum bi amwali. Allah akan memperbanyak bagi kalian dengan harta-harta yang melimpah ruah. Wa banin, dan Allah pun akan berikan anak keturunan yang banyak. Banyak-banyak istighfar. Pengin kaya, pengin keturunannya banyak, banyak-banyak istighfar. Dan ini sesuatu ya tabiat manusia, ingin hartanya banyak, ingin anaknya banyak. Ya, sehingga kalau ada orang yang pengin anaknya sedikit, ya ini melenceng dari fitrah manusia. Sudah melenceng dari fitrah yang lurus. Ya. Layaknya orang tidak mau memiliki harta, ya kita anggap aneh. Ini orang kok gak pengin punya harta. Maka demikian pula orang yang tidak mau memiliki banyak anak. Bahkan bisa jadi disyariatkan meminta banyak anak dan banyak harta. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Ya, beliau pegang kepalanya, ubun-ubunnya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma akthir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu. Ya Allah, ya akthir malahu, perbanyaklah hartanya. Wa auladahu, perbanyaklah anaknya. Wa barik fima razaqtahu, dan berkahilah rizki yang kau berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik, sahabat terakhir yang meninggal dunia, umurnya lebih dari 100 tahun, anaknya 200 lebih. Ya, 200 lebih anaknya. Ya, dan hartanya melimpah ruah. Melimpah ruah. Sampai ketika beliau meninggal dunia, anaknya bingung bagi warisnya karena saking banyaknya emas yang beliau tinggalkan. Ya. Doa, doa kita untuk anak kita, untuk saudara kita, Allahumma akthir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan bagi kalian jannat, kebun-kebun yang hijau, yang penuh dengan tumbuhan yang bermanfaat dan buah-buahan yang nikmat. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir begitu jernih, begitu bermanfaat, begitu deras. Subhanallah. Semua kenikmatan dunia Allah berikan di sini. Dari istighfar, Allah berikan harta melimpah ruah, anak keturunan yang banyak, kebun-kebun, sawah-sawah yang kita miliki, subur-subur, menumbuhkan tumbuhan yang bisa kita panen, dan airnya pun tidak kurang, terus melimpah. Ini kenikmatan dunia sudah. Kenikmatan dunia kita dapatkan dengan istighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Dakwahnya Nabi Nuh, ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kullu ibni Adam khata', kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, setiap bani Adam itu, keturunan Adam itu khata', banyak salahnya. Wa khairul khati'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idza tubtum ila Allahi wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu Yaitu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, apabila kalian bertaubat kepada Allah, kalian minta ampun kepada Allah, dibedakan taubat dengan minta ampun. Dibedakan di sini. Kalau bertaubat pasti istighfar, minta ampun. Dia tinggalkan kemaksiatannya, dia sesali dan dia tidak mengulanginya. Tapi kalau istighfar, terkadang orang itu masih mengulanginya. Ya, masih mengulanginya, masih berbuat, tetapi dia minta ampun kepada Allah. Ya, dan di sini dibedakan. Jika kalian bertaubat kepada Allah, kalian sesali, kalian tinggalkan dan tidak diulangi, atau kalian sekedar minta ampun kepada Allah dan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kathara rizqu alaikum, maka rizki itu akan melimpah ruah banyak atas kalian. Asqakum min barakatis sama, Allah akan berikan kalian air minum dari keberkahan langit. Ya. Wa ambata lakum min barakatil ard, dan Allah tumbuhkan bagi kalian keberkahan-keberkahan bumi. Wa anbata lakum az-zar'a, Allah tumbuhkan bagi kalian berbagai macam tetumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang luar biasa banyaknya. Ya. Wa adzarra lakum adz-zar'a, dan Allah isikan bagi kalian ya, susu-susu hewan, ya, susu kambing, susu unta, susu sapi. Wa amaddakum bi amwali wa banin, dan Allah limpah ruahkan bagi kalian harta-harta yang banyak dan keturunan-keturunan yang banyak. Subhanallah. Ya. Jika kita mau apa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Jadi dengan kita meninggalkan yang haram, meninggalkan kemaksiatan, bukan hilang rizkinya, justru bertambah rizkinya. Sebagian orang kalau mau meninggalkan sesuatu yang haram, dia akan mengatakan, kalau saya tinggalkan ini, saya mau makan apa? Kalau saya tinggalkan riba, saya mau makan apa? Mau ngasih apa? Mau hidup dengan apa? Padahal Allah sudah janjikan di sini. Jika kalian bertobat, beristighfar kepada Allah, ya, subhanallah, Allah akan limpahkan keberkahan langit, keberkahan bumi. Ya, Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah, keturunan yang baik, yang banyak. Ai a'taakumul amwal wal aulad. Allah berikan kepada kalian berbagai macam limpahan harta dan banyak keturunan yang baik, yang saleh. Wa ja'ala lakum jannatin fiha anwa'ut thimar. Ya, dan Allah jadikan bagi kalian ya, kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang yang berisi di dalamnya berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Subhanallah. Wa khallalaha bil anhar al-jariyati bainaha, dan Allah alirkan di antara kebun-kebun tadi, sawah-sawah tadi, ladang-ladang tadi, sungai-sungai yang mengalir yang bermanfaat. Subhanallah. Hadza maqamud da'wah bitarhib. Ini adalah dakwah dengan tarhib, dengan penyemangatan, ajakan. Ayo, diajak ya. Sehingga dakwah itu demikian di awalnya, dengan ajakan, semangat, disemangati, dijanjikan yang begini dapat pahala, yang begitu dapat pahala. Itu adalah dakwah. Ya. Summa adala bihim ila da'watihim bitarhib, setelah dengan tarhib, dengan ghain, tarhib disemangati, Allah berikan janji-janji yang luar biasa, yang orang-orang ketika zaman Nabi Nuh itu memang sedang paceklik bertahun-tahun. Mereka berdoa kepada kuburannya Wadzwa Yahuth Ya'uq dan Nasra, berdoa kepada kuburan adalah minta supaya disampaikan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Nabi Nuh memperingatkan kepada mereka, langsung doanya kepada Allah, istighfar kalian dari perbuatan tersebut, minta hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Dan dijanjikan air hujan yang mereka minta, tetapi mereka tidak percaya. Maka ketika mereka tidak percaya, dakwah beralih kepada tarhib, ancaman. Ancaman-ancaman tentang neraka, tentang dosa. Faqala, yang pertama Allah, Nabi Nuh mengingatkan kepada mereka, malakum la tarjuna lillahi waqara, bagaimana kalian itu Apakah kalian tidak memiliki penghormatan, pengagungan terhadap Allah? Kenapa Allah sudah berikan kepada kalian berbagai macam kenikmatan, tapi mintanya kepada kuburan, kepada patung, kepada pohon, kepada hewan bahkan? Kenapa kalian enggak ada pengagungannya kepada Allah dengan langsung meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, merintih, ngemis kepada Allah? Yang namanya hamba itu budak. Kita membudak diri kepada Allah, memperbudak diri kepada Allah. Merengek, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiqara ay 'azamah, keagungan. Kenapa kalian tidak mengharap keagungan Allah? Demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak. Qala Ibnu Abbas, dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, "La tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatih." Yaitu kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Seolah-olah Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali kalau kalian minta kepada kuburan. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan rizki kecuali kalau kalian meminta kepada Lata, Uzza dan Manat, Wadda, Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasra. Seolah-olah Allah tidak memberikan air hujan kecuali dengan perantara pawang-pawang hujan. Seolah-olah Allah tidak memberikan rizki kecuali lewat keris-keris, kecuali lewat benda-benda akik ini dan itu. Seolah-olah demikian. Yang akhirnya mereka lebih percaya kepada hal-hal seperti itu dibandingkan kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan rizki, tidak akan memberikan anugerahnya tanpa hal-hal tadi. Padahal Allah tidak butuh semua itu. Allah tidak butuh dengan batu. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dari semesta alam raya ini. Jika Allah berkehendak, siapapun tidak bisa menghalangi. Maka pintalah kepada Allah. Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Minta kepada Allah. Maka dakwatul tauhid, dakwah yang sangat gampang, mudah, siapapun paham. Minta langsung kepada Allah. Itu saja. Tapi memang sulit. Kalau orang sudah terikat dengan kuburan, sudah terikat dengan batu-batu keramat, pohon-pohon angker, seolah-olah dia tidak akan selamat kecuali dengan batu akiknya, keris keramatnya, sabuk jimatnya. Seolah-olah dia tidak mampu untuk bisa ini dan itu kecuali dengan itu. Padahal Allah tidak mengaitkan rizkinya dengan benda-benda seperti tadi. Kalau Allah akan berikan rizki, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Aila la takhafuna min ba'sihi wa naqamatihi. Yaitu kenapa kalian tidak takut kepada Allah dari azab Allah dan dari siksa Allah? Ya. Wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah ciptakan kalian itu satu tahap demi satu tahap yang sebelumnya sesuatu yang sangat hina, air yang sangat hina. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah naik di atas mimbar, kemudian beliau meludah ke tangan kirinya. Diludah sih. Dan ditunjuk, seperti inilah kalian diciptakan. Dari seperti inilah kalian diciptakan. Dari seperti ludah yang kita ludahkan ke tangan kiri kita, ditunjuk, inilah asal penciptaan kalian seperti ini. Hina. Tetapi ketika sudah menjadi tubuh sempurna seperti kita, sombong, congkak, enggak mau berdoa kepada Allah. Ya. Ma'nahu min nutfatin. Allah ciptakan kalian wahai manusia dari setetes air mani. Min 'alaqah, dari segumpal daging, dari segumpal darah, summa min mudghah, kemudian segumpal daging. Ya, dari air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian Allah bentuk daging tersebut memiliki rupa-rupa yang sempurna, ditiupkan ruh keluar ya dari perut ibu kita. Itu pun Allah yang mengeluarkan. Thummas sabila yassarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang mudah dari perut ibu kita. Keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Enggak tahu apapun. Enggak bawa apa-apa. Sampai baju menutup aurat aja enggak bawa. Harta tidak bawa. Kemudian Allah limpahkan kepada kalian sebuah kebutuhan. Udara yang kita hirup, matahari yang kita resap ke dalam kulit, ya, makanan yang kita makan, minum yang kita minum, pakaian yang kita pakai, kebutuhan yang ada di dunia ini Allah sudah persiapkan jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Allah persiapkan. Dalam keadaan dia tahu Allah lah yang memberikan, kenapa meminta kepada kuburan? Kepada pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, kenapa? Apa hubungannya batu dengan surga dan neraka? Apa hubungannya kuburan? Inilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu taala. Kemudian firman Allah taala, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah ciptakan langit itu 7 lapis, 7 tingkat. Ai wahida fawqa wahida. Satu di atas yang lainnya. Wal hadza ya. Yatalaqa min jihati as-sam'i faqat aw huwa min al-umur al-mudrikah bil hissi mimma 'ulima min at-taysir wal kusufat. Kemudian di sini Al-Imam Al-Katsir membawakan, apakah 7 langit ini bisa kita ketahui hanya dengan dalil saja? Artinya kita tidak bisa dapati kecuali memang secara dalil. Apakah termasuk perkara yang bisa kita teliti, yang bisa kita telusuri, ya, dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam, dengan ini dan dengan itu, apakah bisa? Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir tidak mengatakan harus dengan dalil atau tidak, ya, karena ini perkaranya luas saja. Fa'inal kawakib as-sab'ah as-sayyarah. Dikarenakan kawakib, ya, as-sab'ah as-sayyarah, karena bintang atau bahasa sekarang mungkin diterjemahkan dengan planet. Ya. Ada 7 bintang atau 7 planet as-sayyarah yang berputar, beredar. Ya. Yaksifu ba'duha ba'dha. Ya. Masing-masing itu akan menutupi sebagian dari sebagian yang lainnya. Fa'adnahal qamar. Jadi kita sedang bicara ilmu falak, ya, falak bukan versi sekarang. Di sini Ibnu Katsir menerangkan sedikit tentang falak-falak zaman dulu yang dikenal oleh orang Arab. Bukan seperti fisika yang seperti sekarang, ya. Jadi yang kita terangkan mungkin agak beda. Ya, kalau fisika zaman sekarang diterangkan matahari, ya, porosnya, kemudian ada planet apa tuh? Saya lupa juga, planet ini, kemudian bumi, kemudian dan seterusnya lah, ya. Intinya demikian. Kalau di sini yang dijadikan sebuah pusat adalah bumi. Jadikan pusatnya adalah bumi. Dan selain bumi, dari benda-benda di langit semuanya adalah kawakib, bintang. Baik itu planet ataupun yang kita sebut bintang, semuanya kawakib, semuanya bintang. Di situ ada kawakibus sayyarah. Ada kawakib, ya, yang kita sebut bintang ataupun planet yang bergerak, yang berputar. Sebagian akan menutupi sebagian yang lain. Yang paling rendah dari kita, dari kawakib tersebut adalah qamar fis sama'i dunya. Yaitu bintang, rembulan, namanya rembulan, bulan yang berada di langit dunia. Ingat, kita sedang bicara, Ibnu Katsir sedang menerangkan ilmu falak di zamannya. Paham ya? Walaupun kita lebih apa namanya, sebagaimana disampaikan Ibnu Katsir bahwasanya sebagaimana dalam ayat, semua bintang-bintang ini adalah di langit dunia. Ya. Tetapi dalam ilmu falak, ya, pada zaman beliau, bintang yang paling dekat dengan bumi adalah qamar, yaitu apa itu? Rembulan. Dan itu di langit dunia, langit yang terendah. Wa huwa yaqsifu ma fawqa. Dan dia akan menghalangi yang di atasnya. Wa atarid fit tsaniyah. Kemudian planet Atarid. Ya, setelah jadi bumi itu pusatnya, kemudian bintang yang beredar yang berputar ini yang paling dekat adalah bulan, ya. Kemudian setelah yang ketiga itu, yang kedua setelah bulan Qamar adalah Atharid. Ya, Atharid. Kemudian yang ketiga adalah Zahrah fi tsalitsah. Bulan Qamar, Atharid, Zahrah. Zahrah yang ketiga. Kemudian wasyams fi rabi'ah. Nah, bintang yang keempat adalah syams, matahari. Matahari. Kita urutkan dulu, bumi pusatnya. Qamar, Atharid, Zahrah, baru syams. Itu yang mengelilingi bumi. Ya. Kita bicaranya falak zaman Ibnu Katsir. Jangan difahami dengan fisika zaman sekarang. Wal Marikh fil khamisah. Kemudian bintang yang bergerak atau planet yang bergerak setelahnya adalah Marikh, pakai kha. Kemudian yang keenam adalah Al Mushtari fil sadisah. Mushtari. Kemudian pada yang ke tingkatan yang ketujuh adalah Zuhal. Ya. Amma baqiyatul kawakib wa hiya thawabit. Adapun bintang yang lainnya selain tujuh ini itu thawabit, bintang-bintang yang diam. Ya. Fa fi falakin thamin yasmunahu ath-thawabit. Pada falak yang kedelapan itu namanya bintang thawabit yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak tadi yang pertama apa? Qamar. Ya, Qamar. Ingat terus ini, Pak Qamar. Yang kedua adalah Atharid, Zahrah, Syams, matahari keempat. Yang kelima adalah Marikh. Keenam adalah Mushtari. Yang ketujuh adalah Zuhal. Yang lainnya namanya Sawabit. Nah, yang Sawabit ini dalam falak orang dulu, itulah yang akan menjadi petunjuk arah jalan. Jadi utara, timur, selatan itu dari bintang-bintang Sawabit tadi. Inilah pada penafsiran ayat kemarin, surat kemarin ya, ketika orang Yahudi melihat di malam Rasulullah SAW lahir, ya, bintang ini banyak sekali bertaburan kan kemari, jalan ke sana kemari. Ya. Ketika itu mereka menyangka itu akan terjadi hari kiamat. Maka seorang alim di kalangan mereka mengatakan, "Undur ila sawabit, lihat ke bintang-bintang sawabit, bintang-bintang rasi-rasi itu yang petunjuk arah angin. Lihat itu. Kalau dia diam, berarti ini bukan akhir daripada dunia ini." Dunia ini aman, hanya saja itu adalah bintang-bintang yang menjadi rujum, menjadi batu lemparan untuk melempari syaitan-syaitan yang mencuri kabar-kabar dari langit yang akan diberikan kepada dukun-dukun di bumi ini. Ya, itu namanya apa? Thawabit. Nah, yang jalan tadi namanya sayyarah. Ya. Kemudian yang falak yang kedelapan itu thawabit. Al-mutasyarri'un minhum yaqulun huwal kursi. Ada yang mengatakan ahli-ahli falak yang lebih dekat dengan ilmu agama mengatakan itu kursi. Sawabit itu kursi, ya, yang tetap. Wal falak at-tasi' huwal atlas. Kemudian falak yang ke-9 itu namanya atlas. Namanya atlas. Kalau atlas zaman sekarang itu adalah apa namanya? Peta. Jadi atlas itu ya bahasa Arab sebenarnya. Dan sebenarnya ilmu-ilmu fisika sekarang itu banyak yang menyadur bahasa Arab, menyadur ilmu-ilmu falak zaman dahulu. Tetapi yang sekarang ini versi-versi orang barat. Wallahu taala alam. Kalau sekarang menghitung tahun dengan versinya mereka, maka sesungguhnya dengan falak dulu yang berprinsip bumi itu yang sebagai poros, kemudian yang mengitari adalah kawakib, ada sayyarah, ada sawabit, itu pun sama menghitung tahun hijriah, ya, tahun masehi dengan cara itu. Begitu. Kalau bulan yang paling dekat dengan kita, wow, kan ini berapa? Satu bulan akan mengitari bumi satu bulan. Nah, matahari pada tingkatan falak yang keempat itu akan mengitari bumi dengan waktu satu tahun. Sehingga dulu orang dulu ada yang mengatakan bulan, tahun, windu, abad. Nah, itu dihitung dengan falak-falak tadi. Falak 1 itu Qamar, falak 2, falak 3, falak 4 itu tadi Syams, falak dan seterusnya lah, ya, ibaratnya kita cuma menerangkan saja ini. Dan itu sebenarnya lebih sederhana dalam menghitung metode falak zaman beliau, itu lebih sederhana. Pokoknya ini bumi, bumi bulat ya, bumi begitu. Maka falak yang berikut, yang pertama adalah bulan. Bulan ini mengelilinginya satu bulan. Kemudian setelah itu apa nanti namanya? Saya lupa. Atharid, Zahrah. Nah, kemudian Syams. Syams ini yang satu tahun. Kemudian ada windu, ada abad, ada ini. Nah, itu adalah dihitung dari falak-falak tadi. Ya, namanya ilmu falak. Ilmu mempelajari itu perputaran dari qamar, dari Atharid, dari Zahrah, dari Syams, kemudian apalagi Marikh, Mushtari, Zuhal. Setelah itu sudah Thawabit, tidak bergerak. Itulah yang akan menjadi petunjuk arah mata angin. Demikian. Falak yang ke-8 tadi namanya Thawabit atau Kursi. Falak yang ke-9 namanya Atlas. Wal azir indahum alladhi harakathu ala khilafi harakati sa'iril aflaq. Dan ada istilahnya peredaran, atau mungkin istilah kita kurang ini ya. Mohon dimaafkan, saya tidak tahu tentang fisika. Dan perputaran ya, al-athir, ada di sini namanya al-athir, itu perputarannya berbeda dengan seluruh falak. Ya, di sana ada istilahnya falak lagi. Selain falak tadi ditutup dengan atlas, ada falak lagi namanya al-athir. Ini beredarnya berbeda dengan seluruh falak yang ada. Wa dzalika anna harakatahu mabda' al-harakat wa hiya min al-maghrib ila al-masyriq. Yaitu pergerakannya dari barat ke timur. Wasairul aflaq aqsuh minal masyriq ilal maghrib. Adapun seluruh aflaq yang 9 tadi, falak yang 9 tadi itu dari timur ke barat. Jadi termasuk matahari, ini falak yang ke-4. Ini dari timur ke barat. Ya. Adapun ada ya di sana istilahnya apa? Di langit sana ada yang namanya al-athir. Nah, ini bergeraknya berlawanan dengan falak-falak yang ada. Ya. Wa ma yaduru sa'iru al-kawakib tab'an, dan seluruhnya juga bintang-bintang bergerak mengikutinya. Walakin lisayyara harakah mu'akasah li harakati aflakiha fa innaha tasiru minal maghrib ila al-masyriq. Tetapi bintang-bintang sayyarah tadi ya bergerak berbalik dengan falaknya, karena falaknya itu bergerak dari barat ke timur, adapun misalkan mataharinya dari timur ke barat, begitu. Ya mungkin agak bingung ya, tapi kita selesaikan dulu aja nih. Lagi bicara falak ya, kita selesaikan dulu aja. Wa kullu yaqta falkahu bihasbi, dan masing-masing akan menyelesaikan falaknya sesuai dengan hitungannya. Fal qamar yaqta falkahu fi kulli syahrin marrah. Maka bulan ini dari timur ke barat akan menyelesaikan falaknya mengelilingi bumi ini dalam waktu satu bulan, sebulan sekali. Begitu. Wa syams fi kulli sanah marrah. Dan bumi ini matahari ini akan mengelilingi bumi dalam falaknya ya dari timur ke barat itu dalam satu tahun satu kali. Wa zuhal fi kulli thalathina sanah marrah, dan zuhal ini akan mengelilingi bumi di setiap 30 tahun sekali. Wa dzalika bihasbi ittisai aflakiha, dan itu sesuai dengan luas daripada falaknya, jalurnya. Istilahnya apa? Jalurnya ya. Jalurnya apa porosnya? Karena istilahnya kurang hafal ya. Wa inna wa in kanat harakatul jami' fi sur'ah mutanasibah, dan juga ya kecepatan pergerakannya juga sesuai dengan ya tingkatan masing-masingnya berbeda cepatannya. Demikianlah inti hada mulakhas ma yaqulunahu fi hadzal maqam ala ikhtilafi bainahum fi mawadi katsirah lasna bi sadadi bayaniha. Ya, inilah ringkasan apa yang dibahas oleh ahli falak. Ini ringkasan saja yang dibahas oleh ahli falak pada zaman beliau, ya, dalam keadaan mereka juga banyak perbedaan pendapat dalam masalah pergerakan-pergerakan ini, alam raya ini. Pergerakannya ya zaman sekarang yang dijadikan porosnya itu matahari. Nah, ini satu ini. Pokoknya matahari, kemudian ada bintang-bintang, ini namanya satu kesatuan apa? Galaksi namanya. Ya begitulah, ada Bima Sakti, ada apa, begitulah. Ya, intinya begitu. Bukan urusan kita untuk berpanjang lebar di sini, ya. Intinya kita tidak berpanjang lebar, tapi untuk memberitahu itu hitungan sederhana falaknya orang dulu itu begitu. Kalau sekarang mungkin agak mumet karena matahari diem, kitanya muter, selain muter lagi. Nanti bulannya ikut muter lagi. Bisa dipahami enggak? Ini matahari nih. Ini bumi. Nah, bumi muteri matahari sambil muter lagi. Jadi muter sambil muter. Sudah muter sambil muter, bulannya ikut muter-muter. Jadi sudah muter ditambah muter, bulannya tambah muter-muter. Sehingga kita kadang memahaminya mumet juga. Bayanginnya, kok muter-muter terus ini? Nah, kalau orang dulu sederhana. Bumi, bulan, kemudian tadi namanya apa? Yang kedua, Aqarid, Zahrah, Syams, matahari, Marikh, yang kelima, yang keenam namanya apa? Mushtari, yang ketujuh namanya Zuhal, yang kedelapan namanya Sawabit, yang kesembilan namanya Atlas. Itu yang muter gitu. Tapi yang tadi Sawabit diem. Yang muter tadi 1 2 3 4 5 sampai 7. Ya, itu yang muter. Sehingga mereka punya semacam kayak alat seperti ini buminya di tengah. Nanti mataharinya muter-muter. Itu sederhana sekali perhitungan falaknya orang dulu. Lebih simpel muter bisa dibawa kemana-mana. Kalau sekarang pahaminya agak rumit. Fisika sekarang ini. Memang orang sekarang senang muter-muter. Ya, intinya sama. Ngitung bulan, ngitung tahun. Ya, intinya kan itu. Satunya pengennya ngitung per tahun, satu ngitung per bulan. Intinya kan itu. Lita'lamu adad as-sinina wal hisab. Allah berfirman, ya Allah ciptakan sedemikian ini supaya kalian mengetahui, ya, adad as-sinina wal hisab. Mengetahui bilangan tahun dan perhitungan hari dan bulan. Intinya itu. Yang simpel apa yang muter-muter tadi? Kalau anasi lebih senang yang simpel-simpel saja. Karena intinya sama, ngitung dina ibaratnya, ya. Ngitung hari selesai. Ya. Toh hasilnya sama. Hasilnya dan lebih sederhana. Dan sebenarnya dengan cara seperti itu kita ketahui ada arah jarum jam. Ya, arah jarum jam. Ya, kita ketahui dari situ. Sehingga kita ketahui nanti tentang ilmu berlayar. Apa namanya? Berlayar itu ilmu apa namanya? Sampai di sini. Berkata Imam Nukaisir rahimahullah. Wa innamal maqsud. Tetapi yang jadi inti. Menjadi inti pembahasan kita. Anna Allah ta'ala khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit dengan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Allah jadikan rembulan di langit tersebut memiliki cahaya. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah jadikan matahari itu seperti lentera. Bercahaya tapi ada panas, yaitu sinar. Ai fawad bainahuma fil istinarah fa ja'ala kull minhumā anmūdujan 'ala hiddatin yu'raf al-lailu wan-naharu bimatla'i asy-syamsi wa maghribiha. Yaitu masing-masing di antara keduanya itu memiliki cahaya. Masing-masingnya memiliki aturan yang subhanallah luar biasa teraturnya. atas satu ketentuan yang Allah tentukan, atas sebuah batasan yang Allah batasi, yang itu supaya diketahui mana siang, mana malam. Ya. Kita gak bisa bayangkan seperti orang-orang yang katanya di kutub, yang malamnya lama sekali, siangnya lama sekali. Satu bulan bisa malam terus, satu bulan bisa siang terus. Ya. Maka kenikmatan di kita, ya, bisa mengenali malam dan siang dalam satu hari. Bimatla'i syamsi wa maghribiha, dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Bahkan dengan itu kita ketahui sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, silakan lihat di Bulul Maram juga ada, tentang yaitu waktu-waktu sholat. Sangat jelas. Ya. Diterangkan di situ bagaimana waktu fajar, waktu zuhur, ya, dari zawal sampai sorot dhillu mithlah, sampai kemudian ya selesai maghrib, isya dan seterusnya. Dan disebutkan di situ isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Ini mazhab jumhur ulama dan yang paling kuat, karena jelas disebutkan waktu isya itu batasnya pertengahan malam, bukan sampai subuh. Bukan sampai subuh. Jadi kalau kita malam ini jam, ngitung malam itu dari maghrib ya, maghrib, subuhnya 4:30, ya berarti kurang lebih jam 11 lebih itu selesai waktu isya. Ya, selesai waktu isya. Wa qadara lil qamar manazila wa buruja. Ya. Wa fawat nuruhu fataratan yazdad hatta yatanaha. Dan Allah tetapkan bagi rembulan itu tempat bagi dia untuk beredar, tempat bagi dia untuk muncul, untuk hilang, dan bertambah dan berkurangnya cahaya, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Yang dengan itu kita akan ketahui ini satu bulan, ini pertengahan bulan. Dari munculnya hilal, terbit matahari, terbit tenggelamnya matahari di arah barat, tenggelam, kita lihat tenggelam, muncul hilal, dan akan bertahan cuma sekitar 15 menit. Nah, itu berarti tanggal 1. Kemudian selebihnya lagi, hilalnya lebih tinggi, bertahannya lebih lama, dan sinarnya lebih tebal. Ya, ibaratnya kalau hilal pertama itu seperti ini, apa namanya, rambut bulu mata, ya, tipisnya itu. Kemudian terus sampai menebal sampai satu apa, setengah lingkaran, sampai bulat satu lingkaran. Itulah bulan purnama, yang itu pertanda sebagai pertengahan bulan. Kemudian terus akan setelah itu berkurang terus sampai habis. Subhanallah, begitu mudah kita menghitung hari itu, satu bulannya. Ya. Itulah ikhwan fillah azakumullah, ya, keindahan apa yang Allah ciptakan ini. Kenapa Islam lebih memilih perhitungan secara bulan, perhitungan bulan? Karena paling mudah kita lihat. Tidak semua orang bisa melihat matahari pergerakannya ini satu tahun ngeliling, suruh ngamati satu tahunnya, berat banget kita. Makanya Islam, ya, mengajarkan yang mudah. Dari bulan ini, ya, kita bisa mengenali. Ya, untuk kita melatih mengidentifikasi ini bulan tanggal sekian. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk kita mengetahui ayyamul bidnya. Ini pertengahan, kita puasa. Begitu. Thumma yashra'u fi naqs, kemudian berkurang, hatta yastatira liyadulla ala madhi'i syuhur wal a'wam. Ya, semakin berkurang untuk menunjukkan semakin, ya, bulan itu semakin tua dan semakin berganti bulan dan tahun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, ya, bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah tetapkan bagi keduanya itu manazil, tempat-tempat ejarnya. Lita'lamu, agar supaya kalian ketahui adad as-sinina wal hisab, mengetahui tentang bilangan tahun dan hitungan hari. Ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah ciptakan demikian kecuali dengan hak. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah rincikan ayat-ayat tersebut bagi orang yang mengetahui, yang punya ilmu. Ya, subhanallah, ya, luar biasa. Allah ciptakan alam raya ini begitu sempurna. Begitu teratur, teratur sekali perputarannya sampai ya asyhar itsna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang namanya bulan itu cuma 12. Dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, bulan itu 12. Asyhar itsna asyara. Ya, bulan itu ada 12 bulan. Ya. Kemudian Rasulullah katakan minha arba'atun hurum, di antaranya 4 ada yang bulan haram. Bulan haram itu bulan yang diharamkan di dalamnya berperang, diharamkan di dalamnya untuk melakukan kezoliman, dan siapa yang melakukan kezoliman di bulan tersebut maka berlipat ganda dosanya. Siapa yang melakukan amal soleh di bulan tersebut berlipat ganda. Yaitu yang pertama adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab Mudhar. Kata Rasulullah, Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ini adalah ya ini bulan ini, Rajab Mudhar maksudnya. Karena dulu orang-orang musyrikin kalau mau perang digeser hari haramnya. Ya. Maka Rajab yang dihitung oleh orang Mudhar, suku Mudhar, itulah Rajab yang asli. Makanya juluknya Rajab Mudhar, yaitu Rajab sekarang ini. Rajab Mudhar. Yang ini sudah bulan Rajab. Ini bulan mulia, bulan haram. Ya, kita jangan berperang, kita jangan berbuat zalim, la tadlimu fihi. Ya, jangan berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Perbanyak ibadah, istighfar, perbanyak puasa, salat. Tapi kita ingatkan, tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan. Walaupun ini bulan mulia, bulan haram, bulan ibadah, tapi tidak ada amalan khusus. Jadi amalannya apa? Ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Senin Kemis, puasa Dawud, Ayyamul Bid, salatnya salat malam, salat duha, salat rawatib dan lain sebagainya. Adapun kalau ada hadis menunjukkan keutamaan khusus bulan Rajab, ini bukan saya yang mengatakannya, yang mengatakan adalah Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan semuanya dhaif, palsu, bahkan la aslalah. Gak ada asal usulnya sama sekali. Beliau menulis satu kitab khusus, gini judulnya, sekitar 150 halaman. Saya ada kitabnya di rumah. Judulnya Tabyinul Ajab bima warada fi Fadlir Rajab. Menyingkap keanehan mengenai hadis-hadis keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab. Dan beliau simpulkan di mukadimahnya dan di akhirnya semua ya hadis atau riwayat yang mengatakan khusus bulan Rajab ada puasa tersendiri, sholat tersendiri, ibadah tersendiri yang tidak ada pada yang lainnya, semuanya itu imal dhaif, dhaif ya atau palsu atau la aslalas, enggak ada asal usulnya sama sekali. Ya, ini kata Al-Imam Al-Hafidz Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga imam-imam yang lainnya juga mengatakan, Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at dan yang lainnya. Tapi terkadang memang subhanallah ya, karena memang terdidik orang itu ditarhib, disemangati dengan hadis dhaif, akhirnya turun temurun menjadi sebuah kebiasaan adat istiadat. Ya, kemarin heboh, Rajab. Ada hadisnya, barang siapa yang puasa pada hari Sabtu, Ahad dan Senin di awal Rajab akan terhindar dari neraka jahanam dan seterusnya. Semangat, awal Rajab, ayo. Qadarullah ini kan Sabtu nih kemarin. Sabtu, Ahad, Senin. Dan hadisnya palsu. Kasihan sekali. Padahal khusus hari Sabtu Rasulullah bersabda, "La tasumu yawmas sabt illa fi maftaridu 'alaikum." Jangan puasa hari Sabtu. Ya, kecuali yang wajib bagi kalian. Ini menunjukkan yang tadi itu hadisnya palsu. Yang Rasul mengatakan jangan puasa hari Sabtu, kok hadis palsunya mengatakan barang siapa yang puasa hari Sabtu, Ahad dan Senin. Ya. Jadi perhatikan ini. Dalam hadis, puasa yang menunjukkan hari itu adalah Senin dan Kamis. Yang menunjukkan tanggal itu Ayyamul Bid. Yang menunjukkan hari adalah sehari. Sum yauman wa aftir yauman. Itu puasa Dawud. Tapi tidak disebut hari-hari apa. Itu puasa sunnah. Dan jelas. Ya, sangat jelas sekali. Kemudian nanti ada lagi keutamaan sholat malamnya. Sholat tasbih. Sholat tasbih sendiri. Ya, pendapat yang saya pilih. Yang kita amalkan. Termasuk sunnah. Dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kalau diamalkan secara khusus pada awal Rajab, ya jadi bukan sesuatu yang sunnah. Ini awal Rajab, malamnya sholat tasbih. Sholat tasbih kapan saja kita sempat sholat tasbih. Jangan dikaitkan dengan Rajab. Karena hadisnya tidak terkait dengan Rajab. Ya, nanti Rajab, Sya'ban juga sama, nanti ada amalan-amalan lagi dari hadis-hadis dhaif. Ya, palsu. Ya, inilah yang akhirnya karena umat itu dididik dengan hadis dhaif, akhirnya semangat mengamalkannya yang dhaif-dhaif. Giliran ada yang sahih, kayaknya biasa-biasa saja. Senin Kamis biasa saja. Ayyamul Bid biasa saja. Salat malam biasa saja. Giliran ini salat Rajab, puasa, wah langsung. Tetapi memang disunahkan memperbanyak puasa. Memperbanyak ibadah. Ingat ya, bukan berarti kemudian kita meremehkan bulan ini. Ini bulan banyak-banyak puasa, banyak-banyak ibadah, jangan berbuat zalim. Banyak puasa. Banyak sedekah, banyak salat. Tetapi tidak usah dikaitkan dengan hari-hari tertentu dan tanggal-tanggal tertentu karena semuanya dhaif. Dan sebelum kita tutup, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita ketemu bulan Rajab, itu mengingatkan kita sebentar lagi Ramadan, insyaallah. Allahumma balighna fi Ramadan. Di mana Ramadan kemarin adalah Ramadan tersedih seumur hidup saya. Sedih kalau lewat lihat Masjid An-Nur. Yang biasa sholat tarawih jam 8 selesai jam 9. Sedih ya Allah. Sedih sekali lihatnya. Biasa kita ramai buka bareng bersama. Sahur di sini ada. Yang iktikaf, yang baca Quran. Ya, ingat yang sering muadzin, Allah yarham di sini, subhanallah. Yang semua itu ikhwana fiddin azakumullah, semoga Ramadan ini kita bisa memakmurkan rumah Allah ini lagi. Banyak-banyak berdoa. Semoga Ramadan ini tidak seperti tahun kemarin. Semoga Ramadan ini Ramadan yang ramai lagi di masjid, beribadah lagi di masjid, tarawih bersama lagi, buka bersama lagi, tadarus Al-Qur'an di sini, iktikaf. Subhanallah, ya. Kita rindu dengan kita kemarin kehilangan satu momen yang sangat berharga. Maka semoga di Ramadan ini kita bisa lebih maksimal, lebih serius, lebih juhud, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memakmurkan masjid yang mulia ini. Ya, kalau kita ingat saudara kita yang sudah meninggal, kemarin saudara kita yang meninggal, Allah yarham, yang dulu Ramadan bersama sudah meninggal dunia, yang kemarin satu sholat bersama sudah meninggal dunia, maka jangan lupa untuk kita mendoakan mereka. Ingat, ingat kita kepada mereka itu doakan. Tidak meratapi. Kita ingat Ami Saleh yang rajin ke masjid. Allah yarham. Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah rahmati, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita ingat jamaah-jamaah yang sholat di sini, yang sekarang sudah tidak ada. Yarhamuhumullah, khufarahumullah, afallahu anhum. Ingat, hak muslim atas muslim. Ingat mereka, doakan. Ingat mereka, doakan. Bukan diratapi, tapi didoakan. Subhanallah. Kalau subuh kita dengar azan, kangen dengan azannya Ami Saleh, Allah yarham si ini. Begitu, silahnya. Kita ingat ke masjid ini, ingat teman kita, saudara kita yang dulu satu shof, satu tempat taklim, doakan Allahu akbar lahu warhamhu wa'fu anhu. Dengan kita banyak mendoakan mereka, insyaallah kita pun nanti kalau meninggal banyak yang mendoakan. Insyaallah. Ya, dan terakhir banyak-banyak doa Allahumma balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan. Ya. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan, beribadah di dalamnya dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.